percaya kau yang ku cinta nyata. Bagai setetes embun hadir di pagi hari, sirna kini ditelan panasnya sang mentari. Di saat bunga cinta berseni mekar dalam hati, kau tinggalku sendiri. Untuk dia.